Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwatul kiram rahiman yarhamukumullah. Kemudian dalil yang berikutnya dalam syarat la ilaha illallah telah kita lewati dalil yang berkaitan dengan syarat la ilaha illallah sebelumnya, yaitu tentang al-ilm, demikian pula al-yaqin. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, atau demikian pula telah kita lewati, atau sidr. Maka sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan di awal, bahwasanya syarat la ilaha illallah, demikian pula dalil-dalilnya, ini merupakan penukilan dari kalam Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang keempat kata beliau, wa dalilul mahabbati, dalil bahwasanya dari sekian syarat la ilaha illallah itu ditopang di atas mahabbah, kecintaan, tentunya cinta terhadap kalimat tersebut dan cinta terhadap apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, wa huwa mahabbatullah azza wa jal, dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu ahli tauhid, dan mencintai ahli tauhid, al-muwalatu ila ahli tauhid, dia berloyalitas kepada ahli tauhid. Qauluhu ta'ala, dalilnya Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah nyatakan dalam ayat ini, dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan, sebagai sekutu, yang mana mereka jadikan tandingan-tandingan ini yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintai tandingan-tandingannya sebagaimana mereka mencintai Allah, mereka mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan asyraka ma Allah, mereka berbuat syirik bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan memalingkan al-mahabbah, kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, mahabbatuhum iyahum asyad min mahabbatihim ilallah, kecintaan mereka terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar ketimbang mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman mereka sangat-sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkilahkan kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan terhadap yang lainnya. Tanya, sehingga apa bentuk mahabbatullah azza wa jal? Apakah cukup dengan lisan seseorang mengikrarkan, mengaku bahwasanya dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fayakfi, kemudian cukup? Tentunya tidak. Bentuk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain, ya, sebagaimana ayat yang sering diulang-ulang, itu dengan mengikuti bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan seseorang dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengakuan yang sangat tinggi, ya, yang tidak ada pengakuan yang melebihi dari seseorang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di ayah al-aliyah, pengakuan yang tinggi ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejauh mana kecintaannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sejauh mana pula dia mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Tatkala kebanyakan manusia mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah uji bittiba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya dulu sidqi mahabbatihim lillahi azza wajal bittiba'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan sangat-sangatnya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sejauh mana mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, mereka sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka sangat mengikuti asyaddu ittiba'an linnabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mengikuti terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula Allah firmankan dalam ayat yang lainnya di surat Al-Maidah ayat ke-54, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah menyatakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang di antara kalian murtad, barang siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, maka niscaya Allah SWT akan datangkan suatu kaum yang kaum tersebut mereka, yang kaum tersebut Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Allah akan ganti orang-orang yang murtad dengan orang-orang yang Allah cintai dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat mereka azillatin 'alal mu'minin, ya, penuh kasih sayang terhadap kaum mukminin, kerendahan terhadap kaum mukminin, dan juga izzatin al kafirin, kokoh, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir, serta yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lawmata la'im, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencelanya. Ini syahid, yuhibbunahum ayuhibbunahum wa yuhibbunahum. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi kecintaannya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalik, maka dengan itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dia. Wa min as-sunnati, demikian pula termasuk daripada sunnah yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah dibangun di atas mahabbah, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan konsekuensinya. Ma thabata fi as-sahih an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa Allah la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdhafa fi an-nar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul SAW menyatakan, tiga perkara, tiga sifat, tiga perangai yang barang siapa ketiga perkara tersebut ada padanya, ya barang siapa ketiga perkara itu ada pada dia, maka dia akan mendapatkan halawat al-iman, manisnya keimanan. Yang kata Imam Nawawi maksud halawat al-iman yaitu rahatu wa tumanina, dia tenang dan sejuk di atas keimanan. Baik. Tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan padanya, tetapi dia betul-betul merasakan bagaimana lezatnya dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin hari, ya, waktu demi waktu semakin rindu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita yang nilai, ya, keimanannya rendah, terkadang datang, ya, sifat malal, bosan, bosan dalam beribadah, bosan dalam menuntut ilmu, bosan dalam ketaatan, bosan dalam ta'awun dan yang lainnya. Ini kita yang derajat keimanannya rendah. Tapi antum lihat bagaimana para ulama, ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan halawat al-iman, ketenangan dan kesejukan dalam iman. Kita lihat, ya, dari ibadah-ibadahnya yang semakin diperbaiki, semakin ditingkatkan kualitasnya. Tayyib. Subhanallah. Kita perhatikan bagaimana solat malamnya. Tayyib. Yang lain sampai ngantuk ketiduran. Tetapi ketika saya perhatikan, ya, sebagian alim dari masyayikh ahli sunnah, tidak ada kelihatan ngantuk atau capek, ya, atau yang lainnya dari apa yang dia lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sengaja anak kalau diaman, ya, lihat di antara para masyayikh seperti apa ibadahnya. Baik. Seperti apa bentuk pengamalan, ya, dalam ibadahnya, ya, sehingga mereka mendapatkan atau mencapai derajat yang tinggi dengan ilmunya. Ternyata benar, ya, apa yang dilakukan oleh para ulama, orang-orang yang sampai pada derajat ulama, betul-betul mereka merasakan kelezatan dalam ibadah, ya, merasakan ketenangan, kedamaian dalam ibadah. Tidak ada seperti yang lainnya, bosan, jemu, ya, legerengan dulu pokoknya, habis sholat dua rakaat dalam sholat malam yang begitu panjang, ya, kebiasaan yang lain, ngopi dulu, taib, atau meluruskan pinggang. Tapi subhanallah, yang saya lihat dari seorang alim, jadi duduk santai, berzikir, ya, dalam menunggu surat berikutnya ataupun yang lainnya, tidak peduli apa yang terjadi kecuali hanya menjawab pertanyaan jikalau ada, ya, sampingnya bertanya kepada beliau, tayyib, di sela-sela istirahat dalam surat, tayyib. Ya, itu bentuk ketenangan dan kedamaian, ya, orang-orang yang di atas kita, tingkat keimanannya. Wala uzaki ala Allahi ahada wallahu hasibuh. Maka tentunya jika tiga sifat ini ada pada diri kita, subhanallah, dia akan merasakan atas pendambaan kesejukannya, kerinduannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasul, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nyatalah Allah SWT dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Ya, ketimbang yang lainnya daripada selainnya. Dia kedepankan Allah SWT kemudian Rasulnya. Ay alla yusadim hawahu bima amara Allah azza wa jal wa rasuluhu, jadi tidak bertabrakan antara hawa nafsunya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yuqaddim hawahu ala ridallahi azza wa jal, tidak mengedepankan hawa nafsunya terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi dahulukan perkara-perkara yang hal itu akan menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah SWT dan Rasulnya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Sampai pun bentuk perintah Allah SWT, bimbingan Ar-Rasul SAW yang menyisihi nafsunya, tetap dia kedepankan Allah SWT dan Rasulnya dan berupaya untuk kalahkan hawa nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu, ya, nafsu yang jamaknya apa? Nafsu. An-nafsu. Anfus. Atau nufus. Taib. Dapun nafas, jamaknya anfas. Ya, kita keliru. Belum atur ni taqad. Ya. Nafas yang di fathah fa'nya itu jamaknya anfas. Taib. Itu nafsu kita. Sehingga jika kita tidak berupaya untuk mengalahkan nafsu kita, keinginan kita, ya, niscaya seseorang akan berpaling dari Allah SWT dan Rasulnya. Allah nyatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Ya. Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita memalingkan kecintaan kita kepada selain Allah SWT, min malin aw waladin, baik itu memalingkan kecintaan kepada harta atau kepada anak, karena kedua benda ini sebagai perkara tabiat manusia yang banyak mencintainya, banyak cinta terhadap harta, banyak cinta kepada anak, sehingga Allah nyatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai melupakan kalian harta dan anak dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fahani'an, ya, sehingga kenikmatan yang besar, liman ja'ala hubbahu lillahi azza wa jalla wa li rasulih, yang dia jadikan kecintaannya, dia kedepankan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, senantiasa mengedepankan keridhaan Allah SWT dan Rasulnya ketimbang yang lainnya, sampai pun dirinya sendiri. Oleh karena itu ketika Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya illa min nafsi, demi Allah kata Umar, sesungguhnya engkau wahai Rasul lebih saya cintai ketimbang diri saya, ya, lebih saya cintai kecuali dari diri saya. Ya. La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Engkau lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Ya, ada yang dikecualikan. Jadi Umar lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang yang lainnya, tetapi ada yang dikecualikan yaitu dirinya sendiri. Tanya. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membingkan. Ya, bahwasanya hal itu tidak selayaknya. Ya, untuk seorang mengedepankan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Tayyib. Sehingga dia lebih mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditegur Umar radhiyallahu taala anhu untuk lebih mencintai Ar-Rasul ketimbang yang lainnya sampai pun dirinya sendiri, dengan serta merta Umar radhiyallahu taala anhu menyambut bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan mengatakan fa inil an ahabu ilaika mimma siwa ya. Sekarang aku lebih mencintai engkau dibandingkan yang lainnya ya, hatta min nafsi, dibandingkan dengan diriku sendiri. Ya, sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian sifat yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang akan mendapatkan lezatnya, tumakninahnya, kelapangan dadanya dalam beriman kepada Allah SWT atau dalam keimanannya, tatkala dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencintai seseorang, baik itu kita mencintai teman kita atau kita mencintai istri kita atau mencintai orang tua kita, mencintai anak kita dan yang lainnya dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai sebab yang akan mendapatkan ya manisnya keimanan, ketenangan dalam iman, ketenangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesejukan, kedamaian dan ketenteraman dalam iman. Itu sifat mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang seharusnya untuk kita ya pupuk, timbulkan pada diri kita. Jangan sampai kita mencintai orang lain ya karena kedudukannya ya, atau karena hartanya, ataupun dari faktor-faktor dunia yang lainnya ya, sehingga jadilah engkau sebagai orang yang mencintai karena Allah SWT. Ahbib habibaka ahunan ma asa ayakuna bagidaka yauman ma ya, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari dia sebagai orang yang kamu benci. Ya, kecintaan kita tentunya dibangun lillah. Sehingga jikalau kecintaan itu dibangun lillahi wa fillah, karena Allah SWT, untuk Allah SWT, ketika ada sesuatu yang harus dia berpisah, ketika ada sesuatu yang harus dia tinggalkan dari temannya karena ketergelincarannya ya, karena kesesatannya, dan tidak bisa untuk kembali kepada kebenaran, yang ketika itu harus jelas qatabayyana rusydu minal ghayy, jelas jalan petunjuk dari kesesatan ya, menjalannya. Lakum dinukum waliya din ya, bagi dia agama dia dan bagi temannya agama temannya. Tidak tasamuh, tidak berbuka manis, tidak toleransi, tetapi yang keliru, yang salah, yang sesat ditinggalkan. Ya, itu bentuk cinta kepada Allah SWT, atau mencintai seseorang karena Allah. Ya, dia bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah pula. Tanya. Tidak ada keberatan. Ya, jika Allah SWT telah membimbingkan dengan seperti itu. Sehingga bentuk mencintai seseorang karena Allah SWT, maka demikian pula meninggalkannya pun karena Allah SWT. Ya, kalau dia cinta kepada seseorang karena Allah, maka dia meninggalkannya pun karena Allah. Apa maksudnya? Dia cinta kepada orang tersebut karena Allah SWT menganjurkan untuk cinta kepada orang-orang yang di atas tauhid, di atas prinsip yang benar, di atas sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita mencintainya pun karena itu, karena Allah, karena bimbingan Allah SWT. Maka demikian pula ya, ketika dia keluar melenceng dari bimbingan Allah SWT, prinsip Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan pun karena Allah ya. Kita tinggalkan pun karena Allah, bukan karena ya, semata-mata dia mencela kepribadian kita ya, atau menurunkan kredibilitas kita ya, kewibawaan kita, tidak. itu semua karena Allah. Ya. Bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Tanya. Karena Allah membiarkan seperti itu. Falyahdhari alladziina yukhalifuuna an amrihi, untuk berhati-hati dari orang-orang yang menyelisihi ya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Maka demikian pula ya, kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, itu semua hendaklah didasari karena lillahi wa fillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, asbahat mu'akhatun nas li ajli dunia. Ya, kebanyakan hubungannya manusia, kata beliau, di zamannya dikarenakan dunia, ya, loyalitas manusia, cintaannya karena dunia, karena ada hubungan bisnis, ya, atau karena dipinjami hutang, ya, atau yang lain, sehingga dia berloyal karena urusan dunia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika loyal karena dunia, berat untuk dia meninggalkan. Ketika dia tahu bahwasanya orang yang di dekatnya ini harus ditinggalkan karena Allah SWT, yaitu karena menyelisihi aturan Allah SWT. Tetapi orang yang didasari cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, tidak ada beban yang menggandulinya, yang seolah-olah berat untuk dia letakkan beban tersebut. Tetapi dia merasa ya, santai ringan ketika dia bersikap ya, tidak canggung ketika dia mencintainya kembali, ketika saudaranya benar di atas jalan yang benar, prinsip yang benar. Demikian pula tidak canggung untuk meninggalkan saudaranya ketika ternyata saudaranya ini sulit untuk dinasihati, diingatkan kepada jalan yang benar. Sifat yang ketiga, kata Rasul, ayyakraha ayyauda fil kufri, dia benci untuk kembali kepada kekafiran, ba'da in anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dia darinya, Allah selamatkan dari dulumatil kufri ila nuril ilmi, nuril tauhid, dari kekafiran menuju tauhid. Dia dilemparkan ke dalam neraka, ya, ke dalam api. Tidak suka tentunya untuk dia dilemparkan ke kubangan api. Maka demikian pula dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, murtad. Ya. Tanya, kembali kepada kegelapan jahiliyah, ya, atau kembali kepada kebidahan, atau kembali kepada kemaksiatan setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, dari kemusyrikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan. Allah angkat menuju ilmu, menuju sunnah, menuju ta'at. Maka dia tidak mau untuk kembali kepada perkara-perkara yang menyisihi itu semua. Sehingga iyadhan billah, nasallallahu ta'ala al-afiyah, ya, sebagian orang sudah bosan berjalan di atas sunnah, berjalan di atas prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan alasan bahwasanya kalau berada di atas sunnah tidak dipakai masyarakatnya, ya, kalau tidak mengikuti masyarakatnya kita tidak akan dilirik, tidak akan dijadikan imam, ya, di masyarakatnya, ya, atau tidak disuruh maju, sehingga bosan dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan bila sifat-sifat seperti ini, maka syahidnya dalam hadis ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama, dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya, tidak pada yang lainnya, ya, dia lebih cintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketimbang yang lainnya. Qala rahimahutara wa dalilul inqiyadi. Dengan dalil al-inqiyad, bahwasanya syarat la ilaha illallah dibangun di atas al-inqiyad, ketundukan terhadap makna la ilaha illallah, konsekuensi la ilaha illallah dengan dia tunduk menghambakan dirinya kepada Allah SWT, tentunya taat terhadap perintah-perintah Allah SWT dan taat dengan menjauhi larangan Allah SWT. Ma dalla alaihi qawluhu ta'ala, maka yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah dibangun di atas al-inqiyad, ketundukan terhadap Allah SWT, Allah nyatakan di surat Az-Zumar ayat ke-54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah SWT, serta serahkanlah diri kalian hanya kepadanya sebelum datang kepada kalian azab yang ketika itu kalian tidak ditolong oleh Allah SWT, ya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga dalam ayat ini Allah SWT menyeru, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa ma'na aslimu lahu yakni bil inqiyad bil ta'ah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wa qawluhu, demikian pula Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang paling baik agamanya dibandingkan dengan orang yang dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah SWT, wa huwa muhsin, wa huwa munqadhun lillahi ta'ala, dalam keadaan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka orang yang seperti ini yang terbaik agamanya. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula Allah nyatakan surat Luqman ayat ke-22, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun ay wa huwa munqad ala ta'atillah azza wa jal, dia tunduk dengan ketaatan kepada Allah SWT, maka orang yang seperti ini faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, tali yang kokoh, ay billah ilaha illallah, yaitu dengan la ilaha illallah. Tali yang kokoh ditafsirkan oleh para mufassirin yaitu la ilaha illallah, menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah ditopang di atas ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga la yakfi bi mujarradil qaul, semata-mata diucapkan, tetapi ada tindak lanjutnya yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan diri ini, ya, anggota badan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk salat, didatangi, memerintahkan untuk zakat dan telah sampai nisabnya, ditunaikan, memerintahkan untuk puasa dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah SWT, ya, dia tundukkan dirinya terhadap perintah Allah SWT dengan melaksanakannya, maka ini adalah al-inqiyad. Demikian pula di surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah nyatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman dengan keimanan yang sempurna sampai mereka berhukum dengan hukum Engkau, dengan keputusan Engkau, ketentuan yang Engkau ketentukan, putuskan dalam persengketaan yang ada di tengah mereka, perselisihan yang ada pada mereka, kemudian tidak terdapat pada diri-diri mereka keberatan, kedongkolan terhadap apa yang Engkau putuskan, ya, sehingga mereka menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati terhadap apa yang telah engkau putuskan. Yaitu al-istislam wal-inqiyad. Wa minas sunnah, demikian pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan maksudnya kalimat la ilaha illallah dibangun di atas al-inqiyad, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, bentuk tunduknya seseorang kepada keputusan ar-rasul, maka ini merupakan bentuk ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah azza wa jalla amarahum biha, amarahu bihi, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia dengan hukum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejauh mana dia mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu sebagai bukti ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi ayat ini sebagai ujian bagi seseorang yang mengaku ya, dia patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diuji sejauh mana dia tunduk dan patuh kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min sunnati, demikian pula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis siapa ini dalam Arba'in Nawawi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadis siapa? Arba'in Nawawi. Hadis yang keberapa ini? Sudah pernah selesai ya Arba'in? Belum. Pernah darus Arba'in dulu. Pernah dikaji Arba'in? Apa pernah setoran? Kita sempat setoran sampai hadis berapa? Hadis ke-40 ya. Arba'in. Disebut hadis Arba'in ya. Ya, hadis ke-40 ini. Tanya dari sahabat siapa? Ada yang ingat? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yang dia tenul Imam Malik. Ya, demikian pula yang lainnya. Ibn Abi Asim Al-Khatib, yang disahihkan oleh Imam Malik, disahihkan oleh Nawawi, afwan, disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah ta'ala melemahkan hadis ini, karena di dalam ada Nu'aim bin Hammad, Nu'aim ibn Hammad. Seorang yang istiqamah ala sunnah, dhaifun fi riwayah. Ya. Dia seorang ulama yang kokoh teguh di atas sunnah tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Ya. Di sana banyak para ulama yang mereka kokoh di atas sunnah tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Seperti ini Nu'aim ibn Hammad. Tanya. Sehingga ala sihatil hadith, kalau ditinjau terhadap kesuhihan hadith ini, maknanya kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai nyata hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Yang mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul, menunjukkan nafsunya tunduk terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat ini. Menunjukkan di sana ada ketundukan, ada inqiyad terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muballighun anillah, dan Rasul hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa tamamul inqiyad wa ghayatuhu. Nah, sebagai ketundukan yang sempurna dan puncak dari ketundukan, tatkala dia tundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, minal huda wa dinil haqq, ya, minal huda wa dinil haqq. Jadi Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.